Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat, ya gulam ikhfadillah yaqfadka ikhfadillah tajiddu tujahaka ila akhiril hadis. Nah, sekarang kita menginjak ini faedahnya sudah ya? Hah? Baru 3. Terakhir apa? Terakhir faedahnya inni walimma kalimat itu yang tidak apa memberikan mengajarkan ilmu banyak. Baik, berarti sekarang masuk yang keempat ya. Yang keempat, man hafidha hududallah. Man hafidha hududallah, barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, ini kemarin kita sebutkan agama Allah, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, hafidhahullah fi dinihi. Hafidhahullah, Allah menjaganya, fi dinihi, pada agamanya, wa badanihi, dan badannya, wa malihi, dan hartanya, wa ahlihi, dan keluarganya, wa irdihi, dan kehormatannya. Man hafidha hududallah, hafidhahullah fi dinihi wa badanihi wa malihi wa ahlihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, Allah menjaganya pada agamanya, pada badannya, pada hartanya, pada keluarganya, dan kehormatannya. Naam. Kemudian faedah yang kelima. Man hafidhallah, barang siapa yang Allah menjaganya. Ini kelanjutan dari yang tadi. Naam. Ikhfadillaha yakhfadka. Barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Man hafidhullah, barang siapa yang Allah menjaganya, kanallahu dalilahu, maka Allah itu yang menunjukkan kepadanya. Allah yang menunjukkan dia kepada amalan-amalan kebaikan. Ini diambil dari lafaz apa ini? Ikhfadillah yakhfadka, terus ikhfadillah tajidu tujahaka. Nah, diambil dari ini. Barang siapa yang menjaga agama Allah, yang menjaga batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah, dia akan jumpai Allah di hadapannya. Maknanya langkah dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah dia dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalilahu, Allah yang menunjukkan kepadanya. Kemudian faedah berikutnya. Yang bagi lil insan hendaknya bagi manusia, an yu'alliqa untuk menggantungkan, hajatahu kebutuhannya, bi rabbihi, kepada Rabbnya. Yang bagi lil insan ayu alliqa hajatahu bi rabbihi, hendaknya bagi manusia untuk menggantungkan kebutuhannya kepada Rabbnya. Ini diambil dari lafaz faida sa'alta fas'alillah. Jika mau minta, mintalah kepada Allah. Nah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Kemarin siapa terakhir? Abdul Hakim. Abdul Rahman. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ja'a rajulun ilan nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, datang seseorang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, faqala, lalu dia menyatakan, ya, di sini tidak disebutkan rojulun siapa ini, namanya siapa ini. Tapi ketika dia itu berjumpa dengan Rasulullah dan dia dalam keadaan mukmin muslim, maka dia sahabat. Ya. Tanpa diketahui namanya siapa dia, maka tidak masalah, tidak pengaruh dengan hadisnya. Faqala ya Rasulullah, dia menyatakan, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas amalan, idza amiltuhu, jika aku mengamalkannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintai aku, wahabani annasu, dan manusia akan mencintai aku. Tunjukkan kepadaku suatu amalan, jika aku mengamalkan amalan itu, Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga akan senang kepadaku. Faqala, izhad fid dunya, kata Rasulullah, zuhudlah di dunia ini, zuhudlah terhadap dunia. Yuhibbukallah, Allah akan cinta kepadamu. Washad fima indan nas, dan zuhudlah pada apa-apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nasu, manusia akan cinta kepadamu. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Ikhwan fi din azani wa azzakumullah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, terus. Nah, diterjemahkan. Rahman. Nah. Itu mati. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan jawaban dari pertanyaan sahabat ini dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu kalimat yang ringkas tapi maknanya luas, itu jawami'il kalim. Nah, kalimatnya pendek, ringkas, kemudian maknanya itu luas. Baik. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa kalau diamalkan maka dia akan mendapatkan dua faedah. Nah, yang pertama akan dicintai oleh Allah, yang kedua akan dicintai oleh umat manusia. Ya. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh umat manusia. Nah, dari sini ikhwan fi din azani wa azakumullah, bisa diambil faedah. Apa faedahnya? Faedah pertama, apa faedahnya? Hah? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin. Hah? Baik, hirsus sahaba ala al-ilm. Semangatnya sahabat terhadap ilmu. Semangatnya sahabat terhadap ilmu. Hirsus sahaba alal ilmu. Karena bertanya. pertanyaan itu termasuk pintunya ilmu. Nah, kata Ibnu Abbas, bilisanin saul, dengan lisan yang sering bertanya, itu cara mendapatkan ilmu. Ya, sering bertanya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang kemudian memang dia sangat berharap untuk mengetahui itu dan dia amalkan nantinya. Nah, hirsus sahabat ada ilmu. Baik. Faedah yang kedua, hirsus sahaba alal istiqamah. Hirsus sahaba alal istiqamah. Semangatnya sahabat untuk istiqamah, istiqamah di atas Islam. Karena kandungan pertanyaan dia, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, jika aku mengamalkannya Allah akan cinta kepadaku dan manusia akan cinta kepadaku. Ini menunjukkan sahabat ini pengin istiqamah, tetap di atas keislaman, tetap di atas sunnah. Selain menunjukkan semangatnya sahabat atas ilmu, nah, juga menunjukkan semangatnya sahabat untuk tetap istiqomah. Nah, tetap istiqomah di atas keislaman ini. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau pernah menyatakan, fal istiqamah wathabat, istiqamah dan kokoh, ya, di atas Islam, di atas sunnah, la qudrata lil abdi alaihi bi nafsi, tidak mampu seorang hamba itu dengan dirinya sendiri, tidak bisa dia untuk istiqamah sendiri. Falidzalika yahtaju ayyasala rabbahu, maka dia butuh untuk meminta kepada Rabb-nya. Naam. Falidzalika yahtaju an yas'ala rabbahu. Fal istiqamah wa tsabat la qudrata li 'abdin 'alai bi nafsihi. Istiqamah dan kokoh itu tidaklah seorang hamba itu mampu dengan sendirinya. Tapi dia butuh untuk minta kepada Allah. Butuh untuk berdoa kepada Allah. Makanya Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif quluban ala ta'atik. Itu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Maka beliau menyatakan, kam min amilin ya'malul khaira, betapa banyak orang yang mengamalkan amalan kebaikan, idza baqiya bainahu wa bainal jannah dhira, ketika hanya berjarak satu dhira, nah, satu hasta, antara dia dengan surga, dekat dengan surga, saraba markabahu sahilun najat darabahu maujul hawa faghraq, maka perahu yang dia naiki, perahu yang dia tumpangi itu terkena ombak. Nah, ombak apa? Al hawa, ombak hawa nafsu, terseret dengan hawa nafsunya, faghraq, dia pun tenggelam. Nah, padahal sudah berjarak dekat dengan sorga. Nah, makanya sangat-sangat butuh taib seseorang itu untuk berdoa kepada Allah, minta istiqamah, minta as-sabat. Maka sahabat ini tanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, kalau aku amalkan itu Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Ya, ini agar tetap istiqamah. Syaikh Fauzan hafizahullah, beliau menyatakan, al-insan yas'alu waha as-sabat. Manusia itu minta kepada Allah as-sabat, kokoh, istiqamah. Harus tetap minta, berdoa kepada Allah untuk bisa istiqamah, sabat. Walau kana ya'riful haqqa, meskipun dia kenal kebenaran. Ya, sudah kenal kebenaran. Bahkan wa ya'malu bi, dia sudah jalankan al-haq itu. Wa ya'taqidu, dia sudah yakini al-haq itu. Tetap harus terus dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk bisa istiqomah di atasnya. Nah, baik. Makanya Rasulullah yang sudah dijamin min ahlil jannah pun dan diampuni dosa-dosanya, beliau terus mengulang-ulang doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita tidak tahu kita nantinya meninggal di atas apa. Ya. Apakah tetap di atas Islam wa sunnah dan itu yang kita harapkan, atau sebaliknya wa iyadu billah, nah kemudian meninggal selain di atas itu. Baik, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, nah faqala izhad fi dunya yuhibbakallah, zuhudlah dengan dunia ini. Zuhud itu maknanya tidak terlalu bersemangat untuk mendapatkannya. Zuhud itu sudah kita terangkan, tarkuma la yanfa'uka fil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat untukmu di akhirat, itu zuhud. Jadi zuhud itu secara bahasa enggak tapek karep, enggak tapek seneng, ya. Enggak pengin. Zuhudlah terhadap dunia, ya. Jangan terlampau rakus kamu dengan dunia. Biasa-biasa saja ketika mencari dunia yang sudah kita lewati. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirun sabil, ya. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang berkelana, musafir. Nah, jadi ketika mencari dunia itu sekedarnya saja sebagai bekal, jangan kebanyakan, ya. Zuhudlah dengan dunia ini, apa faedahnya? Yuhibbukallah, Allah akan mencintai kamu. Allah akan mencintai kamu. Ketika seorang itu zuhud terhadap dunia, waktunya tidak habis total untuk dunia, berarti banyak waktunya untuk akhirat. Banyak waktunya yang dia gunakan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang mendatangkan kecintaan Allah. Karena waktu dia lebih banyak, lebih dominan dengan akhiratnya dibanding dunianya. Baik. Zuhud terhadap dunia ini diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Adamu ta'alluqul qalbi biha, hatinya itu tidak terkait dengan dunia, itu makna zuhud fi dunia, ya. hati kita tidak terkait dengan dunia. Nah, tidak kepingin dengan keinginan yang luar biasa terhadap dunia. Wa innama ya'khudul mu'minu minad dunya biqadri ma yu'inu ala dinih. Kata beliau hafizahullah, orang yang beriman itu ya'khudul mu'min. Orang mukmin itu mengambil minad dunya, mengambil dunia itu biqadri ma yu'inu ala dinih, sekedar apa yang bisa membantu untuk agamanya. Ya. Dia mengambil dunia sekedar taib bisa membantunya untuk ibadah. Ibadah perlu ini, ya, maka dia harus menjalankan ini dari dunia itu. Nah, diambil dunia itu apa tujuannya? Biar dia bisa ibadah. Dan yang kedua, apa tujuan mencari dunia? Wa qadri ma yughnihi 'aninnas, sekedar dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ya. Tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Baik. Ini makna zuhud di dunia. Ya. Bukan zuhud itu enggak kerja sama sekali, enggak cari uang sama sekali, tidak. Zuhud itu tetap mencari dunia, tapi sekedarnya, hanya untuk dia bisa nikmat dalam ibadah, dan dia tidak menggantungkan, meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu tujuan mencari dunia. Tapi jika orang itu tidak zuhud dengan dunia, dia menjadi hamba dunia. Nah, mencari dunia sebanyak-banyaknya, maka hatinya penuh dengan dunia, sehingga amalan akhiratnya kalah dengan amalan dunianya. Nah, amalan akhiratnya kalah dengan amalan dunianya, maka Allah tidak cinta dengan model hamba yang demikian, karena akhirat dikesampingkan kalah dengan dunia. Baik. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Apa sih hubungannya tadi? Tadi sebutkan kalau zuhud dengan dunia maka dia lebih banyak akhiratnya dibandingkan dunianya. Itu yang mendatangkan kecintaan Allah. Sehingga dari lafaz ini, izhad fi dunya yuhibbakallah, bisa kita ambil faedah isbatu mahabbatillah. Isbat menetapkan kecintaan Allah. Allah punya sifat mencintai. Allah punya sifat mencintai sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, karena sebagian orang menolak sifat mahabbah bagi Allah. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah yang mereka mengaku ahlu sunnah, itu mereka tidak menetapkan sifat mahabbah. Allah tidak punya sifat mencintai. Ya. Kalau Allah itu punya sifat mencintai, berarti Allah itu sama dengan makhluk, karena makhluk itu mencintai. Ya. Menurut mereka sifat cinta itu menunjukkan kelemahan. Kalau ada orang cinta kepada orang lain, ya, orang yang cinta itu kedudukannya lebih rendah dibandingkan orang yang dicintai. Dan itu tidak mungkin ada pada Allah. Ini menurut mereka. Nah, sehingga mereka menolak sifat mahabbah. Nah, ditakwilkan dengan takwil-takwil yang lainnya. Baik, jadi faedah ini, faedah yang ketiga ya. Isbat mahabbatillah. Nah, baik, sehingga orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, mereka menyatakan Mahabbah itu maknanya Allah ingin memberikan pahala pada orang itu. Ya, Allah ingin memberikan pahala pada orang itu. Nah, tidak mau menetapkan sifat mahabbah. Baik. Kemudian faedah yang keempat. Man lam yashad fid dunya, man lam yashad fid dunya, orang yang tidak zuhud terhadap dunia, orang yang tidak zuhud terhadap dunia, fa inna dhalika, maka sesungguhnya hal itu min asbab, termasuk dari sebab-sebab intifa, ya, pakai hamzah terakhirnya, intifa'i mahabbatillah anhu. Man lam yashad fi dunya fa inna dhalika min asbabi intifa'i mahabbatillah anhu. Barang siapa yang tidak zuhud terhadap dunia, maka hal itu menjadi sebab ditiadakannya kecintaan Allah darinya. Allah enggak akan cinta kepada hamba ini karena dia tidak zuhud di dunia. Nah, orang yang zuhud terhadap dunia, Allah akan cinta kepadanya. Baik. Ini yang pertama. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nah, masih dari ucapan beliau, izhad fid dunya yuhibbakallah, faedah yang kelima. Al-hassu ala zuhdi fid dunya. Al-hassu, anjuran ala zuhdi, untuk zuhud fid dunya. Fid dunya ini. Nah, kenapa kok dianjurkan zuhud fid dunya? Karena akan menarik kecintaan Allah. Ya. Karena akan menghasilkan kecintaan Allah. Maka orang yang berakal itu pasti ingin mendapatkan kecintaan Allah. Nah, yang penting itu kecintaan Allah, bukan hamba itu cinta kepada Allah. Ya, banyak orang-orang mengaku demikian, tapi yang penting kecintaan Allah kepada hamba itu. Baik. Kemudian sekarang jawaban Rasulullah yang kedua. Washad fima indan nas, zuhudlah, jangan terlampau berharap, ya. Jangan terlampau menginginkan fima indan nas, apa-apa yang ada pada manusia. Jangan terlampau berharap dengan apa-apa yang ada pada manusia. Yuhibbakan nas, manusia akan cinta kepadamu, manusia akan senang kepadamu. Maaf. Baik. Ini jawaban yang kedua. Untuk mendapatkan kecintaan Allah itu zuhud terhadap dunia. Untuk mendapatkan kecintaan manusia, zuhud dengan apa-apa yang ada pada manusia. Jangan kamu harapkan milik orang lain. Ya. Setiap orang punya, dia pengen, ya. Dia karep. Nah. Ada orang punya barang, nah, dia puji-puji, masya Allah, ini bagus sekali barangnya. Nah, setiap ketemu diulangi lagi, masya Allah, ini barang ini bagus sekali. Nah, kalau orang setiap ketemu pasti itu yang diomongkan, ya, orang itu pasti nanti akan menyatakan gelem lah, nah, ditawari, ya, kamu mau tak? Pengen habis. Nah, karena setiap kali itu terus yang diomongin, setiap ketemu itu terus yang diomongkan. Ini menunjukkan itu paling karep. Hanya ditawari. Baik. setiap ketemu naam itu terus yang kemudian diomongkan. Nah, baik. Ini khan fidina anzani wa azakumullah. Ingin untuk memiliki miliknya orang lain, bukan dengan dia curi, tidak. Dia puji-puji itu, masya Allah bagus. Ini berapa harganya ini? Ini kayaknya enggak ada orang lain yang punya yang demikian. Atau yang kedua, dia senang pinjam, tidak butuh, tapi sering pinjam. Pokoknya ada yang punya barang baru, nyilih dilutai. Sering dia pinjam. Nah, pengen ngetahui apa, pengen bukan tidak memiliki, cuma pengen pinjam. Nah, model-model demikian ini akan menimbulkan orang tidak senang. Ya. Akhirnya kalau orang itu punya barang baru, wis didelik naik. Oh, sampai ketemu wong iki. Nah, akhirnya apa, orang tidak senang dengan dia. Ya. Tapi kalau biasa-biasa saja kan, zuhud apalagi enggak tapek karep. Karepmu lah, wis duwe iku ya karepmu. Akan timbul seneng orang dengan dia. Baik. Makanya Rasul menyatakan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Nah, manusia akan cinta kepadamu. Manusia akan senang denganmu. Nah. Maka dari jawaban yang kedua ini, baik, bisa kita ambil faedah al-hassu ala zuhdi fi ma'aidin nas. Anjuran untuk zuhud pada apa-apa yang ada di tangan manusia. Nah, anjuran untuk zuhud dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Zuhud berharap itu dengan apa yang ada di tangan Allah. Ya. Nah, karena kalau kita berharap dengan apa-apa yang ada di tangan manusia itu kadang mengecewakan. Baik. Sering ngelihat-lihat naam barangnya orang lain, ya. Kepingin akhirnya, ya. Ini akan menimbulkan ketidaksenangan manusia. Sehingga dari seluruh jawaban ini, naam Syaikh Fauzan Hafidhahullah beliau menyebutkan hadis ini qawaidul 'amma al-mufida lil Islam. Hadis ini sebagai kaidah yang umum yang berfaedah untuk Islam. Kata beliau, "Idza aradta an tanala mahabbatallah, kalau kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, fashad fid dunya." Kalau kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka zuhudlah terhadap dunia. Fa idza aradta an tanala mahabbatal khalqi, kalau kamu ingin mendapatkan kecintaan makhluk, fashad fi ma indahum, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Wala tas'alhum amwalum, jangan minta-minta kepada mereka, ya. Jangan minta-minta kepada mereka. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Kemudian disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Nah, beliau menyebutkan tanda-tanda zuhud. Ini disebutkan di dalam kitab Adabus Salaf fi Ta'ammul Ma'an Nas. Ini kemarin saya sebutkan. Saat ini saya membaca kitab Majelis Adabiyah. Ya. Kisah-kisah yang dibawakan Syekh Mukbil dalam majelisnya dibukukan dalam satu kitab 300 sekian halaman, ya. Yang kemarin kita sampaikan beberapa cuplikan faedahnya. Dan juga saya sedang membaca kitab ini baru dapat satu pekan yang lalu. Adabus Salaf fi Ta'ammul Ma'an Nas. Adabnya salaf ketika bergaul dengan manusia. Insyaallah. Banyak nukilan-nukilan bagaimana salaf itu bergaul dengan manusia. Ya. Bagaimana caranya agar langgeng hubungannya. Di antara disebutkan di sini dari Fudail bin Iyad, alamatu zuhdi finnas, tanda orang itu zuhud, idza lam yuhib sana'un nas alaih, jika dia tidak senang pujian manusia kepadanya, dia tidak senang dipuji orang, tidak mengharapkan pujian orang-orang. Walam yubali bimatmatihim, tidak peduli dengan celaan mereka. Ini orang zuhud, tidak senang dipuji, tidak peduli kalau dicela. Wa in qadarta alla tu'raf fa'al, kalau kamu bisa tidak dikenal, lakukan. Kalau kamu bisa untuk tidak dikenal, maka jalankan. Upayakan menjadi orang yang tidak dikenal. Wa ma'alik alla tu'raf, enggak masalah kamu enggak terkenal, itu enggak masalah. Wa ma'alik alla yusna alaik, enggak masalah kamu enggak dipuji orang, itu enggak masalah. Wa ma'alik an takuna madhuma indan nas, enggak masalah kamu itu tercela di sisi manusia. Idza kunta mahmudan indallah, kalau kamu itu terpuji di sisi Allah. Nah, kalau kamu terpuji di sisi Allah, enggak masalah, ya. Enggak dikenal orang enggak masalah. Nah, sehingga nanti akan kita baca hadisnya setelah hadis ini ya. Yang dulu sempat kita nukil. Nah, innallaha yuhibbul 'abda, Allah mencintai seorang hamba yang taqi, al-ghani, al-khafi. Yang khafi, yang tersembunyi, enggak dikenal. Nah, di kalangan manusia enggak ada yang kenal, tapi terkenal di kalangan Allah. Yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang zuhud, ya. Tanda orang yang zuhud. Baik, nanti tentang syuhrah, ya. Orang yang enggak pengin dikenal. Baik, itu nanti akan kita bahas ketika kita masuk di hadis berikutnya, ya. Baik, ini juga dinukilkan di sini bagaimana Imam Ahmad itu kalau jalan beliau enggak senang kalau diikuti orang, ya. Sehingga menjadi apa? Terkenal. Ini siapa ini? Dikawal, diikuti, enggak senang beliau. Baik. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Harifidina azani wa azakumullah. Naam. Al-Albani rahimahullah, beliau pernah ditanya, al-musalli idza jaa khalfal imam wa andal imam as-shalah lahu an yataqaddam litikhadhi sutra. Orang yang sholat yang di belakang imam, jika imamnya sudah selesai, nah, dan dia melanjutkan sholatnya, apakah dia harus maju untuk mencari sutra? Nah, apakah dia harus maju untuk mencari sutra? Ma huwal masmuh lahu hatta la tubtil bi sholat, dan apa yang diperkenankan, yang dipermajunya itu sampai berapa sih? Sehingga nanti sholatnya tidak batal itu. Baik. Ketika beliau ditanya dengan ini, beliau menyatakan laisa hunaka masafa madzkura fi hadhil qadhiyah. Enggak ada jarak tertentu. Ya. Majunya itu berapa jarak itu enggak ada jarak tertentu. Li anna hadhil qadhiyah istihadiyah. Karena ini masalah istihadiyah. Orang yang nyari sutra di tengah-tengah sholatnya itu masalah istihadiyah. Wastinbatiyah, dan itu istinbat. Ya, istinbat. Walaysa 'alaiha nassun, dan enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya yang sharih. Maka boleh sebutkan kalau ada orang yang kemudian mendebat aku, ya, mana dalilnya? Orang yang sholat itu kemudian maju cari sutro, kata beliau, nggak ada dalilnya memang, nggak ada dalilnya, sorry, tapi belum mengingatkan. Ya. Tidak semua itu dhaif harus diminta dalil yang sharih. Li'annal ahkam syar'iyyah minha ma huwa mansus 'alaih, karena hukum-hukum syariat itu di antaranya ada yang mansus 'alaih, ada yang masnya jelas sekali dilarang menjalankan ini. Nah, jelas. Dan yang kedua, dhaif ada yang dia sifatnya istinbat. Nah, sifatnya ada dalil-dalil yang kemudian diambil istinbat untuk itu. Ya. Diambil istinbat untuk itu. Baik. Nah, kemudian orang yang di tengah-tengah sholat maju untuk cari sutra, itu ketika ditanya dalilnya enggak ada, ya. Rasul juga enggak ada sore menyatakan itu. Tapi kata beliau dalilnya itu ketika kita diminta untuk menghalangi orang yang... Kalau ada orang melewati kita di depan kita, harus kita halangi. Dan itu tidak bisa kecuali dengan sutra. Ya. Kecuali dengan sutra. Nah, itu istinbat dari hadis itu diantaranya. Istinbat dari hadis itu. Sehingga kalau minta dalilnya mana? Yang sore mencatatnya itu tidak ada. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga beliau menyatakan falaisa minal mumkin annakul masafa khamsa amtar. Sehingga enggak mungkin, karena ini masalah istinbat, istihadiyah, enggak mungkin aku menyatakan oh berarti jaraknya 5 meter. Kalau 5 meter enggak boleh untuk maju. Nah. Atau 10 meter aku, atau kurang dari itu, karena ini istinbat, ya. Maka beliau menyatakan wa idza, jika kamu mampu bian idza masa khotowat hasala sutra, kalau kamu bisa maju ke tempat yang ada sutrohnya, ya. Ini maksudnya bisa maju, bisa apa, geser kanan, bisa geser kiri, bisa mundur, enggak harus maju, ini pokoknya sutra terdekat kemana. Dan juga la yuqal, orang tidak akan komentari innau la yusolli, ya. Orang tidak akan, orang yang melihat tidak akan komentar itu orang yang tidak sholat. Kenapa? Karena apa? Langkahnya kebanyakan, ya. Majunya kadhon, ya. Pasti orang menyatakan ini orang sholat atau melaku-melaku ini, ya. Maka jangan dijalankan, ya, kamu tetap di situ aja. Nah. Tapi kalau mungkin yamsi, nah kemudian kamu jalan yang tidak jauh, ya. Nah, maka belum menyatakan wal insa indakan yusalli huna wal jidar huna. Kalau orang sholat di sini dan di sana ada tembok sutra, wa yakhudhu yaminun, dia geser ke kanan, au yakhudhu yasar, atau dia geser ke kiri, au yamsi khutwatain, atau jalan dua langkah, ya. Jalan dua langkah. Nah, wayastati rubi manusolli, kemudian bisa bersutro dengan orang yang sedang sholat juga, au jalisun yadkurullah, atau orang sedang zikir setelah dia sholat, setelah dia salam dia zikir. Nah, maka sutrolah dengan itu. Ya. Baik. Jadi beliau sore yang menyatakan dua langkah, ya, dua langkah. Nah, baik, yamsi khutwatain, ya. Sehingga kalau misalnya jaraknya jauh, ya jangan melangkah ke sutro, ya, tetap aja di situ berupaya untuk menghalangi orang yang lewat. Dan kadang-kadang itu kan apa ya? Sebenarnya dia melangkahnya tidak banyak, mungkin 4 langkah, cuma karena masjidnya kecil, ya. Dia sholat di sop paling belakang atau sholat di sop tengah, kemudian dia ngambil sutra sampai melangkah, dan itu sampai ke depan di separuh masjid misalnya, karena bangunnya kecil. Kan orang ngelihatnya itu gak sholat ini, karena kejauhan melangkahnya. Nah, sampai separuh masjid dari situ maju ke depan. Kadon, orang ngelihat ini melaku-melaku. Maka jangan dijalankan. Apalagi sholatnya di masjid banyak orang ngelihat. Orang kan semakin heran ini lapo. Nah, jadi tetap di situ. Kira-kira kalau ada sutra yang mungkin satu langkah, dua langkah ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang, ya, maka jalankan. Kalau kemudian itu kadhon, itu tetap duduk aja di atas, sholatnya tetap di situ. Berupaya untuk menghalangi orang yang melewati depannya. Juga disebutkan oleh Imam Malik. Nah, dari Syalbani ini Imam Malik. Idza kana ar-rajulu khalfal imam. Jika ada seorang yang di belakang imam, waqad fatau syai'un min salati, dan dia itu masbuk. Fatau min syai'in salati. Fa sallamal imam, kemudian imamnya salam. Baik, wasari an yaminihi. Kemudian tiang masjid itu ada di samping kanannya. Au an yasari, atau di samping kirinya. Fala ba'sa an yata'akhkhar ila sariyah. Maka tidak masalah dia mundur ke tiang, mendekati tiang. An yamini wa an yasari idza kana dzalika qariban, jika itu dekat. Yastati rubiyah, dia bersutrah dengannya. Nah, mundur. Au idza kanat amam, atau juga di depannya dia maju. Baik, malam yakun dzalika ba'idan, selama tidak jauh. Nah, makanya di sini jauh dan dekatnya itu berapa patokannya? Orang kalau ngelihat dia menyatakan itu tidak sholat, ya, karena saking kejauhan berarti itu jauh. Ya. Kalau orang masih memaklumi mungkin selangkah, nah, oh itu sholat, maka itu boleh. Nah, maka beliau Imam Malik menyebutkan ke belakang, ke depan, samping kanan, samping kiri, mundur, ini tidak ada masalah. Baik. Baikkan syariah ba'idah, kalau tiangnya itu jauh, nah, value soli maka ada tetap di tempatmu, ya, tetap di tempat. Baik, sehingga kalau pas ada yang praktek melangkah di tengah-tengah sholat mendekati sutro, itu dalilnya mana? Itu ucapan Imam Malik, ya, dinisbahkan ke Imam Malik. Nah, dari itu ucapannya Imam Malik. Nasnya mana? Tidak ada nasnya. Dokilkan keterangan Syalbani. Nah, setiap hukum syar'i tidak semuanya harus dengan nas yang sharih, tapi ada sesuatu yang dia dengan istinbat. Dari beberapa dalil kemudian diambil kesimpulan, istinbat itu kesimpulan namanya. Dari beberapa dalil diambil kesimpulan. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Sebagaimana mungkin yang pernah kita sebutkan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin cerita, nah, didatangi non muslim, katanya di Al-Qur'an itu disebutkan segala sesuatu. Nah, coba tunjukkan di dalam Al-Qur'an cara masaknya makanan ini. Itu ada di sebuah restoran. Cara masaknya makanan ini tunjukkan aku dalilnya dalam Al-Qur'an. Nah, maka beliau panggil kokinya. Nah, terangkan kepada kami cara masaknya ini bagaimana. Diterangkan cara masaknya. Nah, dalilnya dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada ahlinya. Nah, ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Jadi, masakan ini resepnya apa? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Dalilnya yaitu, nah, itu namanya istinbat. Nah, tidak sorry tersebutkan cara gawe sop gini, enggak ada. Istinbat, pakai dalil ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya, caranya yaitu sudah dalilnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Thank you.